selalu ada di depan, tidak pernah ketinggalan. Harusnya menjadi impian dalam kehidupan. Tapi kita seringkali hanya menjadi orang-orang yang membuntuti, mengekor di belakang, mengikut yang di depan, tanpa jelas kemana kaki harus melangkah. Sehingga seringkali kita terperosok karena orang di depan berjalan dengan kecepatan dan kemampuan melompat yang luar biasa. Sementara kita tak mengukur diri, tak mempunyai kemampuan seperti mereka, maka rusaklah hidup kita. Ironis. Menjadi pengekor itu sangat menakutkan. Karenanya melihat, mencontoh tanpa menyadari diri. Selalu ada di depan, berbeda. Ia selalu ada di depan karena menyadari diri, mengenal dirinya. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya. Ia tak rela di belakang menjadi pengekor. Karena dia manusia karya. Sehingga selalu ada di depan menjadi contoh model bagi banyak orang di sekitarnya. Dan orang selalu mengacukan tindakan hidupnya atau putusan-putusan terhadap dia. Betapa indahnya kalau selalu ada di depan. Karena itu tanamkan pada diri untuk selalu ada di depan sebagai yang terbaik, sehingga dicontoh banyak orang di sekitar hidup ini. Jangan pernah puas dengan apa yang Anda miliki atau apa yang Anda capai kalau itu belum menjadi panutan bagi orang di sekitar diri. Karena bisa jadi kepuasan Anda sangat rentan dan bernilai rendah. Nah, karena itu bijaksanalah untuk mengerti hidup. Apakah Anda selalu ada di depan dan menjadi model bagi banyak orang? Paling tidak di lingkungan di mana Anda ada dan dikenal. Camkan itu. Jangan berhenti di tempat di mana kau ada sekarang. Jangan cepat puas diri karena belum menjadi model dalam hidup ini. Hidup ini penting untuk terus dipertandingkan. Menangkan, selalu ada di depan. Biarkan itu menjadi impian, tapi jangan berhenti. Segera wujudkan. Menjadi di depan tidak sama dengan menjadi terkenal. Menjadi di depan tidak sama dengan menjadi teratas. Menjadi di depan adalah menjadi orang yang bisa jadi panutan. Andakah orangnya? Semoga. Kalau belum, wujudkan. Jangan pernah puas dengan hidup ini. Selamat menanamkan pada diri komitmen untuk selalu ada di depan. Bersama saya, Bigman Sirait.